Ya rahimallah taala faslun wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billahi al-iman bima akhbar Allah bihi fi kitabih wa tawatara an rasulih wa ajma'a 'alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatih ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma hum aynama kanu ya'lamu ma hum amilun kama jama'a baina dhalika fi qawlih huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan dakhala, dan termasuk fima dzakarna, dan termasuk dari perkara yang telah kami sebutkan, minal imani billah, yaitu berupa keimanan kepada Allah, ialah al-imanu bima akhbara bihi fi kitabih, yaitu mengimani dengan apa yang Allah telah kabarkan di kitabnya, wa tawatara an rasulih, dan yang telah mutawatir, yang dikabarkan oleh rasulnya, wa ajma' alaihi salaful ummah, dan yang para salaf umat ini telah bersepakat atasnya, yaitu min annahu subhanahu fawqa samawati, yaitu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit-langitnya. Maka Syekhul Islam di sini hendak menekankan, termasuk keimanan ialah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Ini bagian dari iman. Kenapa? Karena inilah yang Allah kabarkan, yang Nabi sabdakan, dan salaf ummah ini dahulu telah berijma', bersepakat atasnya. Ala arsyih, di atas arsynya. Aliyun ala khalqihi, tinggi di atas makhluknya. Wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka, bersama makhluknya, aina makanu, dimanapun mereka berada. Jadi kebersamaan Allah, ma'iyatullah kepada makhluknya, itu bukan ma'iyatul zat, tapi ma'iyatul ilm, yaitu ilmu Allah. Allah mengetahui mereka dimanapun mereka berada. Allah bersama mereka. Apa yang mereka perbuat, mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, mereka pikirkan. Nah ini Allah SWT mengetahuinya semua. Ya'lamu ma hum amilun. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kama jama' baina dzalika, sebagaimana Allah telah menjama' mengumpulkan hal ini di dalam firman-Nya, dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang naik di bumi dan apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik dari bumi ke langit. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah ya mengetahui ya, apa yang kalian, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Laisa ma'hu wa laisa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum, dan bukanlah maknanya wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, bukanlah maknanya annahu mukhtaritun bil khalqi, bahwa dia bercampur dengan makhluk, kata Syekhul Islam. Ini masih matan ini ya. Bukan maknanya demikian, saya bersama kamu, berarti mukhtalitun, bercampur. Fa inna hadza la tujibuhu, karena kebersamaan ini secara bahasa pun la tujibuhu, tidaklah mengharuskan demikian. Mengharuskan Allah bersama kita, bercampur dengan kita. Ya. Al-lughatu la tujibuhu al-lughatu, dan ini tidaklah ya, bukanlah menjadi sebuah keharusan secara bahasa. Wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salafu al-ummah, dan ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaf umat ini. Wa khilafa ma fatarallahu alaihi al-khalqa balil qamaru ayatun min ayatillah min asghari makhluqatihi wa huwa mawdu'un bisama'i wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makana. Dan ini pula khilafa ma fatarallahu alaihi al-khalqa, menyelisihi pula ya apa yang telah Allah Ta'ala ya fitrahkan kepada makhluknya. Bahkan Omar yaitu bulan, ayatun dia adalah tanda, min ayatillah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, min asghari makhlukatihi, ini adalah bulan termasuk dari kalangan makhluk-makhluknya yang paling kecil. Hah? Apa? Di situ. Wa huwa maudu'un fis sama'. Ya. Bulan ini terletak di atas langit. Wa huwa ma'al musafir. Dan bulan ini bersama orang-orang yang musafir berjalan di malam hari. Ghairil musafiri aina makana. Wa ghairil musafiri. Dan bulan bersama selain orang-orang musafir, dimanapun musafir itu berada. Antum berkata, saya berjalan bersama bulan. Bulan bersama saya, menyertai saya di perjalanan. Apa bulannya nempel sama antum? Enggak kan? Nah, demikian pula ma'iyatullah. Wa huwa subhanahu fawqa arsyih, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Raqibun, mengawasi ala khalqihi, mengawasi makhluknya. Muhaiminun, mengawasi pula alaihim, mengawasi mereka. Muttali'un alaihim, mengamati mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan yang lainnya dari makna-makna rububiyah Allah, yaitu ya Allah bersama, sifat ma'iyah. Wa qulu hadzal kalami, dan semua perkataan ini alladzi dzakarallahu, yang Allah telah sebutkan, min annahu fawqal arsy, bahwa dia di atas arsy, wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi, dan bahwa Allah bersama kita itu hak berdasarkan hakikatnya. La yahtaju ila tahrifin, tidak butuh lagi kepada pemalingan makna. Walakin tusanu 'anil dzununi al-kadzibin, akan tetapi dijaga, ya, mesti dijaga pula dari dugaan orang, dugaan-dugaan yang dusta. Mithlu ayyudhanna anna zahira qawlih, semisal diduga bahwa zahir dari firmannya fis sama' itu bimana ala, di atas langit. Enggak boleh diduga anna sama'a tudhalliluhu au tuqilluhu, bahwa sama' langit menaunginya, menaungi Allah, au tuqalliluhu atau meliputinya. Enggak boleh dikatakan demikian. Jadi makna Allah di atas langit bimana ala, di atas, bukan Allah di langit kemudian langit yang menaungi Allah. Sama kayak antum berkata, di mana Pak Amin? Di rumah. Berarti rumah menaungi Pak Amin. Bukan begitu. Ya, wa hadza batilun bi ijma'i ahli ilmi awal iman. Maka pemahaman ini batil berdasarkan kesepakatan ahli ilmu dan ahli iman. Fa inna Allah qad wasi'a kursiyyus samawati wal arda. Maka sesungguhnya Allah kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Wa huwa yumsiku samawati wal arda an tazula, dan dia menggenggam langit-langit dan bumi tatkala langit dan bumi itu hilang, nanti hancur. Wa yumsiku sama an taqa alal ardi illa biidnih, bukan wa yumsik menahan ya. Dan dia menahan langit-langit antaka'a, supaya tidak jatuh, alal arti ke bumi, illa bi'idnih, melainkan dengan izinnya. Ya kan, langit kan gak ada tiang. Bisa runtuh, runtuh kan? Nah, gak ada tiang kan? Allahu alladhi khalaqas samawati bighairi amadin kama tarawunaha. Allah yang menciptakan langit-langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Bisa rubuh enggak? Bisa. Tapi Allah yang tahan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya pula, antaqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Yaitu antaqumas samaa'. Langit-langit itu tegak. Wal ardu, dan bumi juga demikian. Bi amrihi, dengan perintahnya. Nah, ini mukadimah ya, pembahasan beliau sebelum masuk pembahasan yang lainnya. Sekaligus ini pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Nah, tafadhal dibaca sini Pak Adri. Muakkidan. An zakarahu. Musyaddidan. An nakira. اختلاطا نعم قال المؤلف الشارح يا رحمة الله عليه الشيخ محمد خليل الحراس يا perkataan ابن تيمية وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان dan termasuk ke dalam apa yang telah kami sebutkan, yaitu berupa keimanan. Ya, ayat sarah al-muallif, yaitu al-muallif Ibn Taymiyah menjelaskan lagi dengan detail, dengan gamblang. Ya, huna, di sini, bimas'alati uluwillah, yaitu permasalahan uluwillah, ketinggian Allah SWT. Nah, ta'ala wa istiwa'ihi, masalah istiwa ulu, ketinggian Allah dan istiwanya ala arsyihi, ba'inan, ini ba'inan ini min babi taudih wa izalati syubha. Belum menerangkan ini ba'inan, apa makna ba'inan? Terpisah min khalqih, dari makhluknya. Ini penting ini untuk menjelaskan dan menghilangkan syubhat. Kama akhbarallahu an dhalika fi kitabih, bagaimana Allah telah kabarkan yang demikian di kitabnya. Kama tawatir al-khabaru bidzalika an rasulih, sebagaimana juga telah mutawatir khabar hadis bidzalik, tentang hal tersebut, ya an rasulih, berdasarkan keterangan dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama ajma' alaihi salaful ummah, dan juga sebagaimana para salaful ummah telah bersepakat alaih atas hal ini. Alladzina hum akmaluha ilman wa imanan, yang mereka adalah orang-orang yang ilmu dan imannya paling sempurna. Muakkidan bidzalika lima sabaqa, yang beliau sebutkan ini muakkidan dalam rangka menegaskan kembali. Ya. Bidzalik, dengan hal ini ma sabaqa, dari apa yang telah berlalu, an dzakarahu fil sadat, yaitu yang telah beliau sebutkan fil sadat, yaitu di al-mas'alah, di permasalahan ini, permasalahan bab ini, yaitu bab ya beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Wa musyaddidan, dan beliau di sini dalam rangka bersikap tegas, an-nakira, untuk mengingkari alaman ankara dzalika, untuk mengingkari pula ya, mengingkari siapa saja yang mengingkari hal tersebut, mengingkari Allah berada di atas arsy tinggi, yaitu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka minal asy'ariyah, dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Tsumma bayyana anna istiwahu, kemudian Syekh di sini menjelaskan bahwasanya istiwanya Allah ala arsyhi, di atas arsy-Nya, la yunafi ma'iyatahu, tidaklah menafikan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, wa qurbahu, dan sifat dekatnya Allah, min khalqihi, kepada makhluknya. Fa innal ma'iyata laisa ma'naha, maka ma'iyah di sini bukanlah maknanya al-ikhtilata khabar, laisa. Wal mujawarata, maupun mujawarah. Apa makna mujawarah? Jar. Apa jar? Mana jar? Jar. Tetangga. Kalau namanya tetangga, bersebelahan berarti. Mujawarah, bersebelahan. Tidaklah. Ya. Demikian maknanya, bukanlah bersebelahan. Ya. Saya hidup bersama istriku selama 15 tahun, 20 tahun bersama. Ya, sebelahan. Bersama dia. Ya. Wal mujawaratan hissiyata, mujawarah hissiyah, yang dapat ditangkap oleh panca indera. Lah, tidak. Nah. Apa dal itu aja? Abdul Samad. Min asgari, karena dia mudah, walaupun di wazan af'al, tapi dia mudah. Kudratan. Mutalion. Wayarahu. Waya'lamu. Sirrahum. Wanajwahum. Balil alamu. Samawatuhu. Ila al-farsi. Baina yadaihi. Yun. Bundukah. Bundukotun. Fi yadi. Ahadina. Nah, cukup. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa daraba bidzalik, dan beliau memberikan permisalan dengan hal tersebut, masalan dengan sebuah contoh bil qamar, yaitu dengan bulan. Yaitu Allah bersama kita, tidaklah berkonsekuensi Allah berdekatan dengan kita, dan juga tingginya Allah itu tidaklah mengharuskan Allah bersama kita seperti tingginya Allah tidaklah itu menghilangkan kebersamaan Allah dengan kita, dekatnya Allah dengan kita. Nah, qala rahimallahu ta'ala, ya, wal bil qamar alladhi huwa mawdu'un fis sama, dengan qamar yang terletak di atas langit, di langit. Wa huwa ma'al musafir wa ghairi, yang bulan ini bersama musafir, menyertai musafir dan selainnya, aina makana, di manapun sang musafir ini berada. Ya. Biduhurihi wattisali nurihi, dengan zahirnya, zuhurnya, nampaknya bulan tersebut, wattisali nurihi, dan dengan ya ittisalnya, bersambungnya cahayanya, jadi menghantarkan cahaya bulan tersebut kepada sang musafir. Fa idza jaza hadza binisbati lil qamar, maka apabila hal ini diperkenankan, kalau ditinjau dari sisi bulan, bulan dikatakan bersama sang musafir. Bersama dari sisi apa? Dari sisi zuhurnya, nampaknya. Kemudian dari sisi apa? Ittisalun nur, yaitu pancaran cahayanya. Kalau ini boleh pada qamar, wa huwa min asghari makhluqatihi, yang qamar ada termasuk di kalangan makhluk-makhluk Allah yang paling kecil. Afala yajuzu binisbati ila latif al-khabir, maka apakah tidak diperkenankan kalau hal itu juga dikatakan kepada Allah yang maha latif, maha lembut, maha khabir, maha mengetahui. Alladzi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan, yang dia meliputi hambanya, liputannya tersebut ilmunya dan kekuasaannya. Apakah Allah enggak bisa dikatakan Allah bersama makhluknya? Sementara qamar makhluk Allah, bisa dikatakan bulan bersama saya ketika saya berjalan di malam hari. Nah, lebih mungkin lagi. Walladhi huwa syahidun, dan Allah dialah yang menyaksikan, muttali'un, ya, yang melihat, wa yasma'uhum, yang mendengar mereka, wa yarahum, melihat mereka, wa ya'lamu sirrahum, mengetahui rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Balil alamu kulluhu, bahkan seluruh alam ini semuanya, samawatuhu, langit-langitnya, arduhu, buminya, minal arsi, dari aras ilal farsh, sampai ke faras, faras itu bumi. Dari aras, aras itu kan ya, makhluk Allah. Sampai makhluk Allah yang di bumi, kulluhu, semuanya baina yadai subhanah. Itu berada di dua genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bunduqah, seolah-olah semua makhluk Allah itu di hadapan Allah seperti bunduqah. Bunduqah itu nau'un minan nabatat, maknanya kemiri, biji kemiri. Seperti bundukah fi ahadi, ya, fi yadi ahadina, ya, seperti biji kemiri, satu biji kemiri di tangan salah seorang dari kita. Nah, ini makhluk semua di hadapan Allah, makhluk semua, aras, kursi, langit, malaikat, semua, sampai bumi yang paling dasar, semua di hadapan Allah itu seperti bundukah, sebutir biji kemiri di tangan salah seorang dari antara kita. Apa yang sulit bagi Allah? Allah bersama makhluknya. Makhluknya semuanya di sini. Apa yang sulit? Ini sudah ada tasbih dari mereka. Oh, Allah itu dianggap kecil. Sudah su'udan. Kalau Allah bersama saya, berarti Allah nempel sama saya dong. Sudah su'udan sama Allah. Dianggapnya Allah seperti itu. Ya dan billah. Nah, melanjutkan sini. Mas Bawa. Wa'tiqaduhu kulluhu, nam, ana dzalika kulluhu. أن يساء أو يهمل أو يهمل على معاني فاسدة كأن يفهم فأن يفهم من قوله ومعكم رعية الاختلاط معية الاختلاط يفهم perhatikan kaan yufhama berarti an yufhama au yufhama ma'tu au ya fi samai anna samaa dharfun hawin kursiyuhu as-samawati wasi'ah samawati maf'ul jadi wasi'ah يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فسبحان من لا وهمل ولا يدركه أصحاب العالمين نعم Ya. Afala yajuzu liman hadha sya'nuhu ay yuqal innahu ma khalqihi ma kaunihi aliyan alaihim ba'inan minhum fawqa 'arsyih. Afala yajuz, maka apakah tidak boleh diperkenan, apakah tidak boleh? Ya, liman hadha sya'nuhu. Apakah tidak diperkenankan bagi yang keadaannya dikatakan bagi zat yang dikatakan keadaannya innahu ma'a khalqihi sesungguhnya dia bersama makhluknya ma'a kaunihi arian walaupun keadaannya dia tinggi alaihim di atas mereka ba'inan minhum terpisah dari mereka fawqa arsyi di atas arsy apakah enggak boleh begitu ya kepada sesuatu yang dikatakan dia bersama makhluknya dalam keadaan statusnya dia tinggi di atas mereka, bainan terpisah dari mereka, pokok arsy di atas arsy enggak boleh begitu. Kalau bulan boleh. Bulan boleh dikatakan, bulan menyertai si fulan di malam hari. Allah enggak boleh. Apakah demikian? Nah. Bal yajibu al-imanu bi kulli min uluwihi wa ta'ala wa ma'iyatihi. Bahkan wajib mengimani segala ketinggiannya Allah Ta'ala dan kebersamaannya wa'tiqaduhu dan meyakininya anna dzalika kullah bahwa hal itu semuanya haqqun haq ala haqiqatihi berdasarkan hakikatnya min ghairi ayyusa'a tanpa perlu lagi ayyusa'a untuk menjelekkan fahmu dzalik ya min ghairi ayyusa'a fahmu dzalik yaitu tanpa ya pemahaman tersebut menjelekkan hal ini au yuhmala ala ma'anin atau dibawa kepada makna-makna fasidin yang rusak. Ka'ayyuf hama seperti dipahami ya, seperti dipahami ya dari firman Allah wa huwa ma'akum, dia bersama kalian dipahami anna sama'a dharpun bahwa sama itu adalah sebuah sudut hawin yang sebuah tempat yang bertempat lahu bagi Allah muhitun bihi yang meliputinya ini enggak boleh kaifa waqat wasi'a kursiyuhu dan bagaimana kursinya meliputi langit-langit dan bumi semua. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah. Yumsikus sama, yang menahan langit-langit. Antaka, untuk tidak jatuh. Alal ardi, ke atas bumi. Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, man la yabiguluhu wa huwa alwahhimin. Ya. Wahwahimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah dapat disampai, dijangkau oleh wahmul wahimin, oleh wahmu, oleh dugaan atau khayalan orang-orang yang menduga, berkhayal. Walayudriku afhamul alamin, dan afham, pemahaman alam ini tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Rahmatullah alaih. Waqad dakhala fil imani bi annahu qaribun mujibun. Dan juga termasuk dalam hal keimanan bahwa dia Allah itu dekat, mujibun, mengijabah doa hambanya. Kama jama baina dzalika fi qaulih, sebagaimana ia telah menjamah hal itu dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, dan jika hamba-Ku bertanya kepada Engkau wahai Nabi tentang diriku, jawablah fa inni qaribun, bahwasanya Aku dekat. Al-Ayah dan ayat seterusnya. Wa qauluhu wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladina tad'una aqrabu ila hadikum min unuki rahilatihi. Ini sabda Nabi yang waktu itu ya. Itu terkait apa? Ya, terkait hadis ru'yah. Ru'yatullah, innakum satarawna rabbakum ya kama tarawnal khamara lailatal badr. Oh, bukan ya? Hadis yang mana itu? Ya, ayuhan nas ar ya, arbi wa anfusakum. Ya. Kasih nilai diri-diri kalian. Innal ladzina tad'unahu, sesungguhnya zat yang kalian seru itu, yang kalian berdoa kepadanya itu adalah aqrabu, itu lebih dekat ila hadikum, kepada salah seorang di antara kalian, min unuki rahilati, daripada dekatnya salah seorang di antara kalian kepada ya pundak tengkuk hewan kendaraannya atau ontaknya. Wa ma dzukira fil kitabi was sunnah, dan apa yang telah disebutkan di Alkitab dan sunnah, min qurbihi, yaitu dekatnya Allah, wa ma'iyatihi, dan kebersamaan Allah, la yunafi ma dzukira min uluhi, tidaklah menafikan apa yang telah disebutkan berupa ketinggian Allah, wa fauqiyatihi, dan ya ketinggian Allah, atas, fauqah itu artinya atas, ketinggian Allah. Fa innahu subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, semisal dengannya sesuatu apapun. Nah. Ya, fi jami'i nu'utihi, pada seluruh sifat-sifatnya. Nu'ut itu sama dengan ya na'tun, na'at, na'at. Kalau dalam ilmu nahwu na'at itu apa? Sifat. Wa huwa 'aliyun fi dunuwihi, maka dia 'ali, tinggi, fi dunuwihi. Ya. Pada dekatnya, dunu itu dekat. Qaribun fi uluwihi, dekat pada ketinggiannya. Dia tinggi pada dekatnya, dia dekat pula ya pada ketinggiannya. Nah, barakallahu fi. Ya. Nah. Syarah dibaca, tafadhol. Ya, Mas Imam. nafsahu maf'ul dong wasofa. Ajaba yujibu af'ala yuf'ilu. Doa. Mata sya'a. Kurbal ilmi. Kalau kurbal alami enggak nyambung nanti. Ya, cukup dulu sampai sini deh ya. Pak Amin, wabihada. La munafata. Wa ma dzukira fil kitabi was sunnati min qurbihi ta'ala wa ma'iyatihi. Kulluha nu'utun. Kulluha nu'utun lahu alama alama yaliku bihi subhanahu laisa kamitsli fi syai'in syai'un minha. Nah, lalu sudah cukup. Syarah maqad dakhala fi dzalika al-imanu bi anna qaribun mujibun. Dan termasuk juga dia dalam hal tersebut dalam mengimani Allah berada di atas ars dan berada di atas Allah berada di atas ars itu pun juga termasuk bagian dalam keimanan kepada Allah. Ya, masuk ini juga yaitu ya Allah Subhanahu wa taala qaribun mujib. Qarib dekat, mujib. Ya, mengijabah doa hamba. Ya, syarah. Yajibu al-imanu bima wasafallahu bihi fi nafsahu. Ya, wajib mengimani apa yang telah Allah sifati pada dirinya sendiri. Min annahu qaribun mujibun, bahwa dia qarib, dekat. Qarib, fa'il, berarti maha dekat. Ya, qarib, maha dekat. Mujib, yang maha mengijabah. Bahwa subhana qaribun, maka Allah SWT dia maha dekat. Mimman yada'uhu wa yunajihi, kepada orang yang berdoa kepadanya dan bermunajat kepadanya. Yasma'u du'ahu wa najwahu, Allah mendengar doanya dan ya, bisikannya. Wa yujibu du'ahu, dan Allah mengijabah doanya. Mata sya'a, kapan saja Allah inginkan. Kaifa sya'a, bagaimana bentuk pengijabahannya sesuai kehendak Allah. Bisa jadi Allah ijabah doa seorang hamba nanti ketika hamba itu membutuhkan. Ya, kaifa syaa, bagaimana bentuk ijabahnya? Hambanya minta rezeki, tapi Allah kasih bentuk rezeki yang terbaik. Apa bentuk rezeki yang terbaik? Al-iman, iman yang sahih, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, hambanya kok merasa enggak dapat rezeki yang lancar, yang melimpah, padahal dia tiap hari dapat asupan ilmu. Dari apa? Siapa yang ngasih ilmu? Rezeki. Rezeki apa yang lebih baik? Ini yang enggak dipaham. Bahwa Ta'ala qaribun, maka Allah Ta'ala di maha dekat qurban ilmi. Ya. Dengan kedekatan ilmu wal ihatah dan peliputan atau cakupan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa bihadza, berdasarkan hal ini, yatabayyanu, maka menjadi jelaslah, annahu la munafata aslan, bahwasanya hal ini ya tidaklah menafikan sama sekali. Bainama dzukira, antara yang telah disebutkan di kitab dan sunnah, min qurbihi ta'ala, yaitu berupa dekatnya Allah Ta'ala, wa ma'iyatihi, dan sifat kebersamaannya, wa bainama fihi ma min uluwihi ta'ala wa fawqiyatihi. Maka tidak ada pertentangan pula antara apa yang di antara keduanya, yaitu berupa ketinggian Allah dan fawqah. Ya Allah di atas. Allah di atas, Allah di atas arsy, Allah tinggi, fawqah, fawq di atas, tapi Allah maha dekat, maha mengijabah. Enggak ada kontradiksi sama sekali. Fahadihi kulluha, maka ini semuanya nu'utun, nu'ut jamak dari na'at. Berarti sifat. Sifat-sifat lahu bagi Allah, baginya, ala ma yaliku bihi, sesuai dengan yang layak baginya. Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Ya. Lanjut. Ini matanya udah mulai. Ini nih ya, matanya udah mulai panjang-panjang. Nah. Qala Syekhul Islam rahmatullah alaihi, wa minal imani billah wa kutubihi, dan termasuk diantara beriman kepada Allah ya dan juga beriman kepada kitab-kitabnya ialah al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah, yaitu mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Munazzalun, Al-Qur'an ini diturunkan, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Minhu bada'a wa minhu ya'udu, ya darinya lah dia dimulai dan kepadanya lah, dari Allah lah Al-Quran itu dimulai, bersumber. Iya, minhu minallah, ta'bada wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Quran akan kembali. Nanti di akhir zaman Allah akan mengangkat Quran kembali kemana? Kepada Allah. Wa anna Allah yatakallama bihi haqiqatan, Allah berbicara secara hakikat. Ya. Wa anna hadzal Qur'ana alladhi anzala ala Muhammadin huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairi, dan bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kalamullah, pembicaraan Allah secara hakikat, la kalamu ghairi, bukan kalam selainnya. Jadi Mu'tazilah dia belum beriman kepada Allah dengan iman yang benar, karena Jibril bertanya pada mahwal iman, al-iman antuk mina billahi wa malaikat wa kutubihi, termasuk beriman kepada kitab Allah yang sebutkan oleh Syekhul Islam sini. Mengimani Al-Quran kalamullah, kitabnya itu adalah kalamullah, diturunkan, bukan makhluk. Mu'tazilah berpendapat makhluk. Asy'ariyah berpendapat na'am seperti kita, tapi beda. Kata mereka Al-Quran kalamullah, tapi yang saya lapatkan, nih saya ngucapin nih, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, makhluk. Itu lafaz saya. Tidak. Ahlus sunnah berpendapat matslu, yang dibaca. Ya, maqru, yang dibaca. Maktub, yang ditulis. Dari Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Wa in istajaraka al-musyrikuna fa'ajiru hatta yasma'a kalam. Jika orang musyrik minta perlindungan kepada engkau, ya, maka berilah dia perlindungan hingga supaya dia mendengar kalam Allah. Mendengar dari mana? Dari tilawah kaum muslimin. Berarti tilawah kaum muslimin matlu, makru, malfut yang dilafadzkan itu kalam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mimman yasma, dari mana orang musyrik itu dengar kalam Allah? Dari langit langsung? Dari mana? Kata Imam Ahmad, mimman yasma. Nah, ini batil pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah juga bermasalah terhadap beriman kepada kitab Allah. Nah, ya. Wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Ini kulabiyah nih. Dan tidak boleh mengatakan, mengitlakan bahwasanya qaul itu firman Allah, kalam Allah itu adalah hikayat dari kalam Allah. Ini kulabiyah. Au ibaratun atau ibarah. Ini kalam siapa ini? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Enggak ada gitu-gituan ibarah-ibarah. Al-Qur'an kalam Allah, jelas selesai. Kalau Asy'ariyah Al-Qur'an ibaratun an kalamillah, ibarat saja. Ibarat, karena kalau Allah dulu qadim azali, sudah. Yang ada sekarang ketika Allah berbicara pada Jibril, itu kalam nafsi. Wajib. Ya, Allah Ta'ala tatkala menyampaikan 30 juz kepada Jibril, itu kalam nafsi. Ibarat aja. Ungkapan aja. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu azali dulu, enggak ada lagi. Allahumma musta'an. Batil pemahaman asy'ariyah. Kullabiyah. Bal idza qara'na qara'ahun nasu, bahkan apabila seorang manusia membacanya, au katabuhu, atau menulisnya, ya fil masahifi, di mushaf-mushaf, lam yakhruj bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan, maka tidaklah keluar dari hal tersebut, ya, melainkan hal tersebut itu adalah kalam Allah Ta'ala secara hakikat. Wa innal kalama innama yudhafu hakikatan ila man qalahu mubtadi'an. Maka sesungguhnya yang namanya kalam itu disandarkan, ya innama itu hanyalah disandarkan hakikatan secara hakiki, ya, ila man qalahu, kepada yang mengucapkannya mubtadi'an, pertama kali. Nah, la ilaman qalahu mubalighan, bukan disandarkan kepada yang mubaliknya, menyampaikannya, muaddian, yang menghantarkannya, yaitu siapa? Rasulullah. Bukan. Wa huwa kalamullah, Quran ini kalamullah. Hurufuhu, huruf-hurufnya. Ma'anihi, makna-maknanya. Laisa kalamul huruf, laisa kalamul hurufa dunal ma'ani. Dan kalamullah itu bukanlah, ya, huruf-huruf tanpa makna, walal ma'ani dunal huruf, dan bukanlah makna-makna tanpa huruf, akan tetapi kalamullah disertai huruf-huruf dan makna. Ini bantahan terhadap siapa ini? Asy'ariyah. Barakallahu fi. Iya, cuman itu mengada-ngada, ya, kaum Asy'ariyah, ya, dan kulabiyah. Ini enggak ada salahnya juga berbicara seperti ini. Nah, ya, tafadhal, dibaca Syekh Abdul Rahim. Bimakna anna naw'a anna naw'a kalamihi mudafun ilaih naw'a kalamihi fahimun wa al-hadu la tazalu taqahu syai'an ba'da syai'in bihasabi. Nah. Ya. Ya, salam. Ja'alal musannif al-iman, maka musannif di sini Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menjadikan keiman ke sebuah keimanan yaitu bi annal qur'ana kalamullah. Bahwasanya Quran itu kalamullah itu masuk dalam keimanan. Dakhilan fi imani billah. Itu termasuk ke dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sifatun min sifatih. Karena kalam itu, kalamullah, Al-Qur'an itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Ya, antum perhatikan ya, ikhwan. Ini rumus dasar. Al-kalamu fi sifat itu far'un ya al-kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat Allah itu berarti cabang dari pembahasan zat Allah. Kalau antum berbicara sifat Allah, berarti antum seolah-olah antum juga berbicara tentang zat Allah. Jadi ada sifat yang dinafikan, berarti ini bermasalah kepada keimanan kepada zat Allah. Paham enggak di sini? Ya, karena sifat itu ada dua, sifat zatiyah, sifat ikhtiyariyah atau yang lebih dikenal dengan fi'liyah. Jadi satu sifat yang diingkari ini bermasalah pada semuanya. Ya. Fala yatimu al-imanu bihi subhanah illa biha. Maka tidaklah sempurna ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengannya, yaitu dengan mengimani bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Idil kalamu karena al-kalam la yakunu illa sifatan lil mutakallimi. Ya, tidaklah ia melainkan adalah sebuah sifat bagi al-mutakallim yang berbicara. Yang berbicara siapa? Allah. Wa Allah Subhanahu wa taala mausufun, maka Allah disifati bi annahu mutakallimun, bahwa dia mutakallim berbicara bima syaa, ya sesuai dengan yang ia kehendaki, mata syaa, kapan saja ia kehendaki. Wa annahu lam yazal wa la yazalu yatakallamu, dan bahwasanya Allah lam yazal senantiasa wala yazalu dan terus yatakallamu berbicara. Ya enggak, kata Nabi sallallahu apa? Ma min abdin illa sayukallimullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba melainkan Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Ya, di surga pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang lain lagi yang lebih nikmat? Di neraka ditanya oleh Allah. Di surga, penduduk surga ditanya oleh Allah ketika ru'yatullah. Tidak seperti pemahaman Asy'ariyah yang membatasi kalam Allah itu terjadi kapan? Azal. Dahulu. Qadim. Habis itu enggak ada lagi. Maka kata mereka kalam Allah la yatajazza. Tidak terbagi-bagi dulu aja. Nah, setelah itu ibarah. Ungkapan aja. Allah tatkala berfirman kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi, itu ibarah aja. Ibarah. Ya. Bima'na anna naw'a kalamihi qadimun, ya maknanya bahwasanya salah jenis dari kalamullah itu qadim. Wa in kanat ahaduhu la tazalu taqa'u syai'an ba'da syai'in. Walaupun ahaduhu, ya, salah satu dari kalamullah ahadnya itu tazalu taqa'u, senantiasa terjadi syai'an ba'da syai'in. Sedikit demi sedikit bihasabi hikmatihi, berdasarkan hikmahnya. Ya, maka mestilah ditafsir ya, dari pengitlakan ini bahwa kalamullah qadim ini dari sisi apa? Ya, kalau dikatakan kalamullah qadim, nah bisa hak. Itu adalah hak. Ya. Ya, dari kalamullah qadim itu binisbah linau'il kalam wa jinsihi. Ya, kalau berdasarkan jenis kalam Allah dan jenisnya, nau'nya dan jenisnya. Adapun kita katakan kalam Allah qadim, kita katakan Asy'ariyah batil. Kenapa? Ya karena dia membatasi. Setelah itu Allah tidak berfirman lagi. Maka yang berbicara ya kepada Musa di Bukit Tur ya, di sebelah kanan Bukit Tur itu enggak ada kata mereka. Cuman kalam nafsi. Qadim itu sudah dulu. Ini batil. Nah. Ya. Ya, kalamullah kepada Musa laisa biqadim. Kalamullah kepada semua manusia, ya. Kepada semua manusia laisa biqadim. Ya kan? Nanti akan terjadi lagi nanti. Saya takallam begitu kan? Saya takallam. Udah, belum, nanti. Iya, saya takallam. Ya. Nah, berdasarkan afradnya laisa biqadim. Ya, berdasarkan individu kalamnya laisa biqadim. Ini baru mukadimah ya. Nanti di buku-buku lanjutan ya, insyaallah kita lalui di Risalah Tadmuriyah itu kita akan lebih dapat lagi yang lebih dari ini. Tapi kalau ini paham, insyaallah nanti lebih mudah lagi. Ya. Pak Amin, gimana paham Pak Amin? Insyaallah ya. Nah, ngaji kita Pak Amin jadi ngerti kan? Kalau ngaji tematik, mulu mana ngerti kalamullah. Ya? Enggak menafikan. Lagi pula kata para ulama, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu malaikat kami, malaikat Allah. Sebelumnya, sebelumnya. Lihat sebelumnya apa? Surah apa itu? Surah Qaf. Coba. Surah Qaf ayat berapa? Ayat 16. Adarnya. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sudah? Id yatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, it, yaitu ketika yatalaqqal mutalaqiyan, ketika mutalaqiyan dua malaikat yatalaqqa mencatat amal perbuatannya anil yamin di sisi sebelah kanan wa anil shimal di sebelah kiri, duduk dia duduk sebelah kiri qa'id ya. Ma yalfidu, tidaklah sesuatu pun yang yulfid, yang dilafadzkan, yang diucapkan. Min qawlin, dari sebuah ucapannya, illa ladaihi, melainkan di sisinya ada raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi. Atid, hadir. Nah ini. Jadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dua tafsiran. Tafsiran salah satu yaitu, malaikat kami. Allah tetap berada di atas ars. Ya, walaupun tidak ada malaikat, Allah dekat juga. Nah, dekat juga. Ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, pengawasan Allah, ilmu Allah. Kok saya belum dibahas-bahas, jemput anak gak ya? Cukup dulu ya. Nah, sampai mana ini? Ini nanggung ya. Sampai enam, berarti nanti waqad qulna fi ma sabaq gitu kan. Ya subhanakallah bihamdik syadu ala ilahi lanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.